بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا أباشا، pembahasan kemarin berhubungan dengan apa? Beriman kepada mizan. Apa saja di antara perkara-perkara yang wajib untuk kita imani dalam masalah ini? Berhubungan dengan mizan. Bahwasanya mizan yang dimaksud adalah timbangan yang hakiki, bukan sekadar maknawi. Nah, siapa yang mengingkari perkara ini? Indahnya putra. Orang-orang Mu'tazilah, nah, Ibadiyah, Jahmiyah, dan yang lain. Baik. Mereka memaknakan mizan yang ada dalam Al-Quran apa? Mereka memalingkan makna yang zahir dari naam al-mizan menuju kepada makna yang lain, yaitu penegakan keadilan, iqamatul adl. Entah ya Umi, perkara yang lain yang kita imani berhubungan dengan mizan. Nah, beriman bahwasanya mizan tersebut memiliki dua daun timbangan dan lisan. Dalilnya apa? Hadis bitaqa. Nah, tayyib. Fatudha'u sijilah fi kitfah. Nah, wa la ilaha illallah fi kitfah. Nah, yang bertuliskan catatan-catatan amalan buruk dalam satu daun timbangan, kemudian pitokoh yang bertuliskan kalimat tauhid di timbangan yang lain, di daun timbangan yang lain, menunjukkan dua daun timbangan. Kemudian lisan, dalilnya apa? Indahnya rindu bahwasanya mizan tersebut memiliki lisan. Yang dimaksud dengan lisan dulu apa? Lisan pada mizan. Yang dimaksud itu apa? Indahnya Muhammad, dalilnya apa? Atau apa tadi perkataannya yang dimaksud dengan lisan apa? Baik, sesuatu yang ada pada mizan untuk menunjukkan apa? Nah, keseimbangan atau berat ke sisi mana, itu namanya lisan. Dalilnya sekarang, dalilnya adalah ijma'. Nah, Adapun dalil yang marfu, kita tidak mendapatinya, tapi telah dinukilkan ijma di kalangan para ulama tentang tetapnya. Baik. Ini lagi Ahmad. Perkara yang lain yang kita imani. Indah ke alam tilbar. Tapi berhubungan dengan hal-hal yang ditimbang. Dan telah datang jadil bahwa saya yang ditimbang itu amalan. Juga terkadang yang ditimbang adalah catatan amalan, bahkan apa? Pelaku amalan. Tapi perkara yang lain. Indah ke Hamzah. Antara hal yang diyakini yang kemarin kita ambil. Dikarenakan apa? Mizan yang paling kelas penimbangan amalan, sedangkan hisab adalah apa? Penghitungan atau al dipaparkannya amalan-amalan tersebut, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Melakukan ini demikian, melakukan ini demikian, demikian, demikian, terus semuanya mengakuinya. Nah, ini hisab. Nah, dan setelah semua amalan-amalan diakui dia, kemudian ditimbang yang terakhir. Baik. Perkara yang lain yang bagi Muhammad Malimbang. Apa? Sudah sebutkan oleh Al-Ghafil. Nah, maksudnya kalimat tauhid tidak ada yang mengimbanginya dari amalan-amalan yang lain. Hendaknya apa saja? Apalagi yang kemarin kita ambil. Orang. Nah, pada semua tiga perkara ini ditimbang semua, yaitu amalannya, kemudian catatannya atau orangnya. Tapi yang jelas, nah, yang ditimbang adalah apa? Amalan. Adapun tentang orangnya atau catatannya, ini tidak semuanya. Baik. Perkara yang lain apa, Abdullah? Berarti mizan ada berapa? Nah, bahwasanya mizan di hari kiamat menurut pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama adalah satu. Nah, satu saja. Baik, adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an yang datang dengan lafaz mawazin, qanadul mawazin al-qisth. Ini yang dimaksud berdasarkan mauzun berdasarkan yang ditimbang karena begitu banyak yang ditimbang. Yang lainnya apa kah? Misalnya maka yang ditimbang itu hanya orang yang cuma yang sakit sudah. Tanya dalilnya. Tayyib itu indal qawli berhubungan dengan apa? Orang-orang kafir. Tayyib karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan kala nukimu lahum yawmal qiyamati wazna. Asalnya kalau kita orang-orang kafir tidak ditegakkan timbangan atasnya. Tayyib. Tapi nah, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan keadilannya sebagaimana orang tadi. Nah, didatangkan apa? Rasulus Saminun Fatin La yazinu indallah janaha ba'udah. Menurut hadis ini secara lahirnya ditimbang dia. Nah, lain seandainya pun ditimbang maka apa? Tidak ada catatan kebaikan di salah satu sisi dalam timbangan. Yang lainnya Azrid. Rifki sudah habis. Mbak Umar. Hah? Ada yang tersisa? Bahwa jelas pada hari kiamat akan mendatangkan para hamba yang timbangannya akan menjadi nilai saatnya. Lah ini tadi Tayyib, ini ada yang tadi dibawakan, dibawakan Ibnu Ham, Tayyib. Dia mendatangkan bahasa Arabnya, antum mendatangkan bahasa Indonesia. Lah bahasa apa ini? Tayyib. Kita lanjutkan asalnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yukallimu al-ibada yawma al-qiyamah laysa baynahum ma baynahu turjuman wal iman bihi wa tasdiq bih. Perkara berikutnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, tidak ada perantara atau tidak ada yang menjadi penerjemah antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berbicara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya dan membenarkannya. Pada poin ini khanifillah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara akidah di sunnati wal jamaah, nah, berhubungan dengan perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat, yaitu nah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya. Baik. Dan pembicaraan tersebut sifatnya apa? Laisa bainahum wa bainahum turjuman. Tidak ada penerjemah. Berarti langsung hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib untuk kita meyakininya. Apalikinah kenapa? Karena telah dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Yang disebutkan sebagiannya di sini oleh penisyarah. Qala mimma yadullu ala dhalika ma jaa fil hadith as-sahih, yaitu dalam sahihain, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dari siapa tadi sahabinya? Siapa sahabinya? Adi ibn Hatim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimullahu yawmal qiyamah laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam riwayat Muslim ada kelanjutan alhamdulillah. Nah, fayanduru ayyaman minhu fala yara illa ma qaddam. Fayanduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Fayanduru tilqa'a wajhihi fala ya'lam fala yara illa an-nar. Fattaqun nar walau bisyikkin tamrah. Hadits yang agung, di mana padanya penetapan bahwasanya mesti kita akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nah, sehingga ketika seseorang khalifillah berbicara kepada Allah, yang tentunya pembicaraan ini naam tidak bisa kita samakan dengan pembicaraan kepada makhluk. Kita wajib beriman. Ada pun tentang kaifiahnya, wallahu taala alam. Naam, wallahu taala alam. Di antara perkara yang Rasulullah SAW jelaskan dalam perkara ini, yaitu di mana hamba saat itu yang melihat ke sisi kanan, sisi kanannya, sisi kirinya, yaitu semuanya dalam apa-apa yang dulu dia amalkan, kemudian melihat ke arah depannya dan dia lihat kecuali neraka yang menyala-nyala. Maka jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan setengah dari kurma. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa Allah panggil hamba-hambanya ini khanifillah, na'am, bagi orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala panggil kemudian apa? Diberi hijab. Dalam artian Allah tidak buka aib hamba-hambanya tersebut dalam di hadapan semua manusia. Hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yubnal mu'min. Yubnal mu'minu yawmal qiyamah min rabbihi hatta yadha'a 'alaihi kanafah." Didekatkan seorang mukmin pada hari kiamat kepada Rabb-nya sampai Allah Subhanahu wa taala letakkan apa? Hijabnya. Dalam artian kemudian dihijab, ditutupi sehingga dia dan saat itu apa, hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala saja langsung. Tidak Allah Subhanahu wa taala membuka aib-aib dia. Dan ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di situ berbicara langsung kepada hamba-hambanya sehingga mereka tidak mungkin untuk mengelak dari apa-apa yang dulu dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni hamba yang beriman tadi. Fayudzakkiruhu bi ba'dhi 'adaratihi fid dunya wa ma yaqulu lahu alam taf'al kadza. Alam taf'al kadza, alam taf'al kadza. Fayaqulu bala ya rab, fayaqul ya rabbi. Alam taghfir hali, fayaqulu rab bala. Bimaghfirati na'am balagat manzilatuka hadhi. Kemudian si hamba tadi diingatkan tentang apa-apa yang dulu dilakukannya ketika di dunia. Naam, bukankah engkau telah melakukan ini, bukankah engkau telah melakukan ini? Terus apabila. Dan kemudian hamba tadi mengatakan, bukankah engkau telah mengampuni dosa-dosaku ini ya Allah, yaitu telah menutupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, iya, naam, dengan sebab ampunanku itu engkau mencapai kedudukan ini. Tayyib. Ini jelas ketika si hamba tadi naam tidak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hamba yang mukmin dipancangkan penutup atau hijab sehingga tidak dilihat dan tidak dapat diketahui oleh orang-orang yang lain. Kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia. Dan nas'alullah al-afiyah. Dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala panitia dengan rahmatnya baik tidak menuntun dari dosa-dosa yang dilakukan hamba. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni la'lamu akhir ahli al-jannati dukhul al-jannah wa akhir ahli an-nari khurujan minha. Sungguhnya aku betul-betul tahu dan orang yang paling akhir masuk ke dalam surga dan paling akhir keluar dari neraka. Rajulun yu'ta bihi yawmal qiyamah fayuqal i'ridu 'alaihi sighara dhunubi. Seorang laki-laki yang didatangkan pada hari kiamat kemudian dikatakan ya, pampangkan untuk dia dosa-dosa kecil dia. Warfa'u 'anhu kibaraha. Lihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu. Dosa-dosa kecil yang dipampangkan kepada dia, dan angkat darinya dosa-dosa besar. Fatuqadu alaihi siwaru dunubi, maka dosa-dosa kecil itu pun dipampangkan. Naam fayuqal amilta yawma kada wa kada kada wa kada wa amilta yawma kada wa kada kada wa kada fayaqulu na'am la yastati'u an yunkir. Engkau telah melakukan pada hari ini demikian-demikian, pada hari ini demikian-demikian, pada hari ini demikian-demikian, terus alhamdulillah. Jadi setiap perkara, setiap amalan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawab. Nah, maka persiapkan untuk hari-hari tersebut. Nah, maka dia pun tidak bisa menjawab kecuali na'am, karena tidak akan mungkin mengingkari. Dia tidak akan mampu untuk mengingkari. Wa huwa mushfiqun min kibali dhunubi an turadu alaihi. Dalam keadaan saat itu dia sangat khawatir nah dosa-dosa besar dia itu dipampangkan. Kenapa? Yang dipampangkan saat itu hanya dosa-dosa kecil itu pun dia sudah menyangka sudah celaka. Celaka. Nah, belum lagi dosa-dosa besar kalau dipampangkan. Nah, fa yuqalu lahu fa innaka ma kana kulli sayyi'atin hasanah. Sungguhnya bagimu na'am untuk setiap kebaikan tersebut telah diganti oleh Allah, setiap kejelekan yang kau lakukan tadi telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Karena Allah telah mengampuninya. Fa yaqulu rabbi qad amiltu asya'a la araha huna. Wahai Rabbku, sungguh aku telah melakukan perkara-perkara yang aku tidak melihatnya di sini. Dalam artian tidak ikut dipapangkan. Dia terheran-heran dan sangat takjub. Nah, padahal dia saat itu sudah sangat khawatir, sangat takut. Nah, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badanna wajidu. Nah, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tertawa sampai terlihat bibir gerahannya. Kenapa? Karena begitu bahagia. Juga apa? Nah, tentang keadaan orang yang seperti ini tentunya apa? Bagaimana? Nah, dia terkaget-kagetnya, kaget sekali dan takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kepemurahan yang begitu besar. Baik, dan ini kondisi orang yang paling akhir masuk ke dalam surga dan paling akhir dikeluarkan dari neraka. Dan artian setelah semua dosa-dosa itu dicuci, Allah Subhanahu wa taala pun ampuni dan diangkat darinya. Sehingga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dipampangkan dosa-dosa kecil saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Akan tapi afanihilah, jangan sampai kita hurur. Jangan sampai kita hurur. Yaitu dalam artian apa? Seorang yang hurur yaitu seorang yang bersandar kepada kepemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia terus-menerus berkelimang dengan maksiat. Ini namanya huruf. Beda dengan husnudzon. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa, bedanya antara husnudzon dan hurur. Husnudzan perkara yang utama, yaitu seorang berprasangka baik kepada Allah. Tapi prasangka baik yang benar, yaitu dia berprasangka baik kepada Allah dalam keadaan dia mendekat kepada-Nya. Kita yakin Allah mengampuni orang-orang yang bertobat dalam keadaan kita bertobat dan menjauhi maksiat. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beribadah kepada-Nya. Dan kita pun berusaha memenuhi peribadatan tersebut. Ini namanya husnudzan. Nah, ada pun ghurur, yaitu apa? Seorang yakin Allah Maha Pengampun, tapi tetap saja dia bermaksiat. Allah Maha Pemurah, nah, akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Aku tidak mampu melakukan ibadah ini. Padahal itu ibadah wajib, dia mampu secara asalnya. Ini namanya ghurur, menyandarkan kepada luasnya pengampunan Allah dalam keadaan dia meninggalkan perintah dan menentang larangan-larangan. Baik, ini bedanya husnudzan dan ghurur. Baik. Ini poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Intinya apa? Berhubungan dengan taklim, yaitu diajaknya hamba pada hari kiamat, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Dan turjuman yang manifilnya ada tiga lughah. Semuanya benar. Bisa dibaca turjuman, bisa turjaman, bisa apa? Bisa tarjaman. Ketiga-tiganya boleh. Tarjaman, turjuman, kemudian apa? Turjaman. Baik, sehingga tidak kita salahkan mereka-mereka yang membaca dengan salah satu lughah tersebut. Baik. Barakallahu fiikum wa nakfi bihadha. Subhanallahi.